Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Mereka tidak takut mau dicela siapapun. Asalkan Tuhan aku ridho kepadaku. Asalkan penciptaku sayang kepadaku. Kalau semua penduduk bumi ini benci kepada aku, gak ada gunanya. Yang penting Robku, Tuhanku mencintai aku. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kita akan bicara cinta hari ini. Karena cinta itu yang membuat dunia ini menjadi indah. Dengan cinta yang jauh jadi dekat. Dengan cinta yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk menjadi indah. Dengan cinta lautan dibelah, gunung didaki. Antum bisa bayangkan. Ada seorang nanti, ada Mapala di sini. Mahasiswa pencinta alam yang kerjanya naik ke gunung, ke Himalaya. Tanyakan, inti dapat apa naik ke Himalaya? Berhari-hari keluar duit banyak naik ke Himalaya sampai puncak-puncaknya Himalaya dapat apa? Dapat apa, jemaah? Enggak dapat apa-apa, jemaah. Enggak dapat apa-apa dia. Sekedar dapat, ya sudah, anu sudah sampai sana. Tapi apa yang menyebabkan dia mau sampai ke puncaknya Himalaya? Cinta. Cinta yang membuat dia, ana orang mau ngomong apa terserah. Karena ana memiliki cinta untuk sampai ke sana. Ketika dia sampai, dia merasakan sebuah ketenangan yang mendalam. Perjalanan berhari-hari, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, rasa lapar, rasa haus selama dia berjalan, itu tidak membuat semangat dia runtuh. Karena apa? Karena cinta. Sebagian orang hijrah, meninggalkan kotanya, masuk ke kota baru, susah payah di kota baru. Kenapa? Karena di sini kekasih ana tinggal. Cinta yang membuat dia. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan membuat kita beribadah jadi ringan dan mudah.